rasa sudah membasahi pipi. Ku tak sangka kau berbuat begitu. Ku tak sangka malangnya nasibku. Apalah dayaku saat ini. See you.